Dan keimanan yang diharapkan adalah keimanan yang sudah masuk ke, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Iya, begitu. Kalau kita menderita penyakit iman, saya katakan, artinya kita sudah tidak beriman atau masih beriman, hanya tingkatannya masih kecil. Ya, memang ada beberapa hadis seperti la yu'min ahadukum. Ya. La memang tidak, tapi ulama mengartikan tidak sempurna keimanan seorang yang tidak menghormati tamunya, ya. Tidak tidak sempurna keimanan seorang yang tidak membuat tentram tetangganya dan sebagainya, gitu. Artinya keimanannya itu masih minim sebetulnya. Sampai kalau dia tidak menghormati tetangganya, dia masih mencintai dirinya ketimbang mencintai sesama ikhwan, sesama muslim yang kena musibah dan lain sebagainya itu. Jadi artinya keimanannya masih belum sampai apa yang diharapkan di dalam Al-Quran. Seperti keimanan dalam apa itu surah yang ke 49 ayat yang ke 14 itu lam yartabu. Innamal mu'minun alladina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak pernah ragu, gitu. Tidak pernah ragu sedikit pun akan kebenaran Al-Islam, akan keberadaan Allah, keagungan Muhammad Rasulullah. Sehingga apa yang dia lakukan betul-betul diyakini betul, sehingga apa itu membuahkan satu hal yang baik. Tapi kalau seseorang itu masih ragu, itulah orang yang kena penyakit namanya penyakit nifak atau kemunafikan. Jadi orang munafik itu orang yang masih ragu dengan kebenaran Al-Islam ini, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat sungguh menyulitkan apa itu umat Islam. Kalau ada seseorang di anggota masyarakat itu ada nifak di dalam hatinya, dan itu jauh lebih bahaya ketimbang orang kafir sendiri. Ustaz Basuki, kita mengenal ada rukun iman, ya. Nah, bagaimana hubungan antara rukun iman dengan aplikasi sehari-hari, Ustaz? Ya, memang real iman, rukun iman yang enam, al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syirihi, itu satu keimanan yang real harus direalisir dalam kehidupan. Seperti keimanan kepada Allah, itu real harus betul-betul mengimani keberadaan Allah itu dengan sifat-sifatnya, asma-asma-Nya itu. Seperti Allah itu Rahman dan Rahim. Rahman Allah itu kepada seluruh makhluk. Rahim Allah itu sayang Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau ini paham tentang hal itu, makrifatullahnya paham, maka orang tidak akan mengatakan itu tetangga kok enggak sholat rezekinya lancar, saya yang tiap hari sholat kok rezekinya begini-begini saja, gitu. Karena memang tidak memahami sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman dan Rahim tadi. Rahman Allah itu berjalan dengan sesuai dengan sunnatullah, gitu. Seperti seorang petani, meskipun petaninya itu orang kafir, kalau sebelum petani dia menggunakan ilmu pertanian, ya artinya ia pilih bibit yang bagus, terus tanah digemburkan, dikasih pupuk, dikasih air, maka secara sunatullah maka tanaman itu akan berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik. Yang kedua, meskipun petani itu orang muslim mukmin, tetapi ya ketika bercocok tanam itu tidak menggunakan ilmu pertanian, maka secara sunatullah maka tanaman yang ditanam itu tidak akan tumbuh dengan baik, subur, gitu. Ini yang dimaksud, ya. Mungkin apa itu tanahnya tidak digemburkan, tidak dikasih apa itu pupuk, kasih air yang cukup, maka secara sunatullah meskipun yang menanam itu orang muslim mukmin, secara sunatullah tanamannya itu tidak akan tumbuh dengan subur, bahkan mungkin buahnya tidak keluar. Iya. Gitu. Kalau bicara masalah tanah, saya jadi ingat ada empat tipe manusia terkait dengan tanah, ya. Tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang subur. Nah, ini pasti kan berhubungan dengan masalah iman, Ustaz. Masih, gitu. Jadi manusia memang berasal dari tanah, selayaknya memang setiap kita itu tahulah tentang filosofi tanah. Artinya memang ada tanah itu yang gersang. Gersang itu tidak mampu lagi menerima air, gitu loh. dengan air datang gitu ya, atau cahaya. Artinya ada tipe manusia orang Islam itu tidak mampu lagi mau menerima nasihat dari orang lain. Itu yang disebut dengan hatinya sudah mati, wa qasat qulubuhum. Hatinya sakit atau hatinya mati. Begitu. Meskipun dalam surah 2 ayat 94 itu ditujukan orang-orang Yahudi, tapi real itu kepada seluruh umat manusia. Kalau orang yang sudah hatinya sakit, mati, bahkan Al-Maroki ketika menafsirkan ayat itu, ya dalam bahasa kita geleng kepala gitu. Iya. Ya, kagum gitu ya. Artinya hati yang lembut seperti itu sampai diumpamakan seperti batu yang keras gitu loh. Maka wajar setiap kali datang Ramadan, tetap saja sekian kali dia ketemu Ramadan, tetap saja hatinya keras. Padahal Ramadan adalah bulan penggodokan. Ya, selainnya sesuatu yang digodok itu menjadi empuk. Ini kok sudah digodok sebulan masih keras? Yang karena memang yang digodok batu, gitu, Mas Pak. Kalau batu itu mau digodok, jangan cuma sebulan, bertahun-tahun saja tetap keras. Dan ini subhanallah, Allah mengumpamakan seperti itu. Inilah yang disebut dengan tanah yang kersang gitu ya. Dan ini juga harganya murah gitu. Iya, murah gitu. Ya, bisa ditanam. Ada ya tanah yang subur gitu ya, yang subur menerima, bisa menerima air, bisa ditanam. Itulah orang yang disebut dengan hatinya hidup gitu. Ya. Tapi ini dari tanah subur bisa ke tanah gersang dan tanah tandus, nih? Bisa jadi kalau itu tanah tidak digarap, ya tidak digarap, artinya tidak dikasih air, tidak dipupuk. Sama kalau seorang yang tadinya memang mempunyai keimanan yang mapan, yang baik, kemudian salah bergaul, salah membaca satu bacaan yang salah, sehingga menjadikan keimanannya itu hilang, lepas, gitu. Sehingga menjadi tanah yang gersang tadi. Dan untuk meningkatkan tanah ini harus dengan tadi pertama mendengarkan nasihat para nabi. Oh betul. Itu ya. Iya. Dan terus belajar gitu. Nah, kalau mengenai faktor-faktor iman seseorang bisa turun itu apa sih kira-kira penyebabnya? Kata Nabi, yajitu bito'ah wa yangkus bil maksiat. Keiman seorang itu bisa bertambah dengan ketaatan. Iya. Ketaatan. Nah, ketaatan itu implementasinya seperti sering membaca Al-Quran, tadabur isi Al-Quran, arti dan maknanya, gitu ya, sholat malam, ya, puasa, puasa pusat tatawu, ya, puasa sunnah, dikir, dikrullah, baik dikir secara lisan, secara kolbiah hati, secara fikri, secara apa itu akal, gitu. Ya, itu betul-betul akan menumbuhkan keimanan. Dan yang paling penting bukan sekedar dikir lisani, tetapi kalimat dikir itu betul-betul dihayati oleh hati dan akal yang mulia itu. Bukan sekedar lisan. Kalau hanya sekedar lisan, maka tidak akan membuahkan. Sehingga ketika ia pergi, mamanya, mohon maaf, ke Jawa Barat, ke Puncak. Ketika pulang dari Puncak, ditanya bagaimana Puncak. Dia tidak akan sekedar menjawab, oh indah, bagus, bukan sekadar bagus dia, tapi mampu ketika ia melihat ciptaan Allah, ayat-ayat Allah berupa kauniyahnya itu, ia semakin bertambah gitu ya, bertambah keimanannya. Ia berpikir, siapa yang menciptakan gunung-gunung yang indah itu? Nah, ketika dia pergi ke pantai, ke lautan, bukan sekedar ia melihat indahnya pantai atau laut, tapi dia jauh menerawang, siapa yang menciptakan laut yang luas itu? Itulah zikir ayat-ayat kauniyah itu, Mas Nandi. Itu yang betul-betul akan meningkatkan keimanan seseorang. Dan untuk mendapatkan predikat ini cukup sulit. Ya sebetulnya harus apa itu tarbiyah ya, pendidikan atau latihan. Latihan terus-menerus ya. Seperti seseorang ulama untuk ma'rifatullah mengenal Allah cukup di dalam kamar. Tapi kita kadang seperti anak-anak sekolah harus kita bawa ke gunung, namanya tadabur alam. Tapi bagi kita bisa namanya duduk di depan rumah, di teras. Di depan rumah itu ada pohon jambu, jambunya sedang berbuah. Ya bisa ma'rifatullah dengan pohon jambu itu. Kemarin buahnya kok masih merah, sekarang sudah kemarin masih hijau, sekarang sudah merah. Siapa ini yang memberi warna? Betul. Kemarin rasanya masih asam, kok sekarang sudah manis. Siapa ini yang memberi gula? Subhanallah, itulah sebuah renungan namanya tafakur tadi, yang di dalam Islam itu nilainya luar biasa itu. Hingga tafarusa akhirum min ibadatil sanah itu. Tafakur sesaat itu nilainya luar biasa, lebih baik daripada sholat 100 rakaat, tapi jangan diartikan letter lah, tetapi yeah. pengertiannya bahwa tafakur itu luar biasa, karena dengan tafakur yang sedemikian rupa itu bisa membuahkan bentuk akhlak yang baik, ibadah yang bagus gitu. Tanpa apa itu tafakur seperti itu, maka ibadahnya ngambang, akhlaknya kurang mulia dan sebagainya. Iya, orang yang beriman itu memang harus memiliki akal dan pikiran, karena Allah juga mengatakan bagi orang-orang yang berakal dan berpikir. Betul. Bahwa agama itu akal. Dinu aklun la akla lima la din la dina liman la akla lah. Bahwa beragama itu harus menggunakan akal. Maka dianggap tidak beragama orang yang tidak menggunakan akal gitu loh ya. Maka salah satu ciri khas persyirikatan kita itu yakni tajdid ya. Di samping Al-Qur'an dan Sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar, ada satu hal tajdid, pembaruan pola pikir gitu. Bagaimana cara berpikir yang baik sehingga Islam bisa maju, ya bisa diimplementasikan di masyarakat. Maka pendiri kita, almarhum Kyai Haji Ahmad Dahlan tuh ingin betul bahwa Islam tuh menggunakan akalnya yang sehat ini, sehingga Islam bisa direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Beda ya dengan akal manusia yang mengedepankan hawa nafsu, atau gimana, Ustaz? Bukan, tapi tetap saja akal itu, apa itu, dibelakangkan setelah wahyu. Jadi ibarat apa, dalam kajian akidah pelitanya itu adalah, obornya itu adalah wahyu tetap di depan, mata akal ini di belakang, nggak bisa obor yang di belakang itu ya. Itu nggak nabrak nanti gitu. Kalau Islam sesuai dengan akal manusia, bisa dibayangkan berapa perbedaan yang timbul. Tapi tetap apa itu, memahami hal-hal ini menggunakan akal, tapi ketika akal itu bersentuhan dengan wahyu, wahyu yang kita menangkan. Baik, kita rehat dulu untuk mendengarkan pariwara dan rekan data. Sebentar lagi Anda bisa ikut bergabung, berkonsultasi dengan Ustaz Basuki Garim dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi di 0816 919215. Begitu banyak hikmah dari setiap kejadian di sekitar kita, mulai dari tetesan embun pagi, gemuruh suara ombak, sinar matahari, hingga aktivitas sehari-hari. Mutiara Hikmah mengajarkan kita tentang kekuatan bertahan dalam badai kehidupan. Mutiara Hikmah menuntun kita agar lebih bijaksana dalam setiap keadaan. Dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari di Radio Dakta jam 4 hingga 5 sore. Hari Senin bersama Muhammadiyah Bekasi akan memberikan tausiah tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beraktivitas. Hari Selasa, Ustadz Abu Didat dari Tim Fakta akan mengajak kita menguak penyimpangan akidah. Hari Rabu, menyelami kebeningan hati bersama Ustadz Syahminan Zaini. Hari Kamis, Ustadz Ansori Abdul Jabbar dari Danga Olia mengajak kita memotivasi diri. Hari Jumat, Ustadz Rahmat Kurnia akan memberikan tausiah tentang kehidupan bermasyarakat. Dan hari Ahad, mari belajar membaca Al-Quran bersama Grade MBA. Mutiara Hikmah, menyelami setiap sisi kehidupan. 107 FM Radio Dakta. Terima kasih Anda masih bergabung dan juga bersama kami di 107 FM Radio Dakta, dan kita masih berbincang dengan Ustadz Basuki Garim dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi. Tadi sudah dibahas di awal mengenai memperdalam masuknya iman ya, dan tentu Anda yang ingin bergabung barangkali waktu yang singkat ini tidak cukup untuk membahas semuanya. Oleh karena itu, interaksi dari rekan data kita harapkan juga untuk ikut memperdalam sekaligus juga memperbanyak ilmu. Jadi silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0816 919215. Sekali lagi, silakan kirimkan 0816 919215. Apalagi kita paham bahwa iman seseorang itu terkadang berada di atas dan berada di bawah. Kalaupun berada di atas, tentu ini merupakan sebuah karunia. Tapi yang menjadi masalah, tak kalah iman kita semakin turun, semakin ke bawah, dan semakin futur, dan akibatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu hal yang harus diatasi. Tapi terkadang banyak manusia yang ketika di bawah susah untuk naik ke tingkatan yang berikutnya. Jadi silakan kirimkan ke 0816 919215. Ya Ustadz, ada SMS yang bergabung ini dari rekan Dakta Ibu Ina yang bertanya, apakah seseorang itu jika beriman harus diberikan musibah dulu agar mereka paham dan juga tahu, Ustaz? Ya, memang sesuai dengan surah 29, yakni surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah berfirman, "Ahsibannas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira ketika ia mengikrarkan diri keimanannya, kemudian dia dibiarkan? Oh tidak, dia akan diuji oleh Allah. Bahkan akan bertambah keimanannya. Dalam satu riwayat akan ditambah juga, atau tingkat ujiannya akan lebih berat juga. Di samping memang hakikat hidupnya adalah ujian. Menjaja ketika seorang mendapat ujian itu, kelihatan betul siapa yang imannya baik, lemah, dan siapa yang imannya itu bagus gitu. Iya. Kemudian dari rekan data yang ada di SMS, ada Pak Aldi di Sunter. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimanakah caranya mengajak saudara kita yang hatinya gersang, kalau saya putar kaset dakwah, sebentar ini terputus ya, kalau saya putar dakwah, dia bilang dia sudah tahu ya, semuanya tahu, tapi dia selalu takut dengan urusan dunia, Pak Ustaz. Ya baik, ya untuk mengajak memang atau berdakwah itu memang beberapa cara ya, sesuai dengan apa yang kita hadapi gitu loh. Kalau para pendahulu kita menggunakan kiat-kiat untuk memahamkan Islam itu kepada audien atau kepada siapa yang didakwahi itu. Tapi yang paling tepat surah 16 ayat 125 memberikan satu pelajaran kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah kepada Tuhanmu, kepada al-Islam yang mulia itu, pertama dengan hikmah, dengan bijaksana gitu loh. Lah bijaksana itu diartikan oleh nabi kita itu nahnu ya, anu kaliman nasa biqadri ukulihim, kami para nabi ini supaya berdakwah itu sesuai dengan kadar daya intelektualnya masing-masing. Kalau saya itu berdakwah dengan anak-anak, maka saya menggunakan bahasa anak. Ketika saya berdakwah dengan yang saya hadapi adalah petani, saya dengan menggunakan bahasa petani. Kalau berdakwah dengan orang intelektual, ya saya menggunakan bahasa intelektual, itulah yang disinyalir dari kalimat hikmah tadi gitu loh. Itu ikhwati fillah rahimakullah gitu. Tapi yang jelas tentang hidayah kita itu hidayah itu kata almarhum Bapak Subki Abdul Qadir, itu hidayah itu ibaratnya seperti landasan gitu. Pesawat terbang gitu. Pesawat terbang itu akan turun kalau di situ ada landasan. Dan sama orang itu mau menerima hidayah, mau kebaikan itu kalau memang dirinya siap gitu. Siap. Jadi kalau yang merubah seseorang untuk mau berubah dari masa lalu ke masa yang berikutnya, ini sesungguhnya manusia atau tidak, tetap Allah. Saja Allah gitu. Kita itu hanya yatlu, membacakan yu'alimul wal hikmah, apa itu tazkiyah, terus mengajak dan mengajak, memberikan pengertian, tidak boleh pesan. Walhasil nanti numfawid ilallah, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Maka ketika Rasulullah itu dalam tanda kutip itu agak ketika pamannya sampai akhir hayatnya itu tidak masuk Islam, itu agak sedikit tidak baik lah itu, maka Allah langsung memberi teguran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Iya. Tapi yang bisa memberi tunjuk itu hanya Allah. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk kasus Mas Ali ini, segencar apapun dia berdakwah, kalau si objeknya tidak mau berubah, tidak akan berubah. Begitu menurut konsep Quran. Tetapi tetap kita ini insan-insan dakwah itu mengajak terus. Tetapi juga tidak lupa kita berdoa, ya Allah lembutkan hati siapa, disebut saja setelah kita sholat tahajud, kita sebut ya Allah lembutkan hati anak saya atau saudara saya si Ahmad ini supaya mau menerima kebaikan-kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kekuatan doa inilah yang barangkali merupakan senjata yang ampuh bagi orang-orang yang beriman. Tapi juga ada sebagian orang yang berubah karena perkataan kita. Ya, bisa jadi. Itulah maka kita tuh hanya mengajak, memberikan motivasi, memberikan mau'idoh atau nasihat-nasihat. Hasil dari nasihat yang kita berikan itu kembali kepada yang diberi nasihat, dia berubah atau tidak. Tapi real kewajiban kita tuh ya seperti itu, wajib kita mengajak berdakwah itu, memberikan tazkiyah, pembersihan itu. Ya, hasilnya dia bersih atau tidak itu bukan urusan kita, gitu kan begitu. Tapi cara-cara untuk mengajak itu Islam mengatur dengan baik, kan? Gitu. Kemana Rasulullah kita berdakwah, kok perlu didatangi rumahnya, silaturahim. Meskipun Rasulullah diejek, ya, tetap saja mengajak itu terus dia lakukan. Iya. Baik, kita jumpai kembali rekan datang yang sudah bergabung. Ada Ibu Sari di 0813 832 sekian-sekian. Jadi yang sebenarnya pertama masuk ke dalam hati manusia itu iman terlebih dahulu atau Islam, Pak Ustaz? Nah, inilah yang sering kita diskusikan itu. Kita Islam dulu atau iman dulu gitu loh. Ya, memang kalau kasus surah 49 ayat 15 tadi, ini kasusnya kayaknya Islam dulu, gitu. Karena ia baru Islam ketika dia mengatakan iman, oleh Allah ditegur dia itu belum iman, baru Islam, gitu. Nah, ini juga mungkin berlaku dengan Islam turunan, ya. Artinya bapak kedua orang tua kita ini beragama Islam, terus Allah takdirkan seperti itu, dan kita lahir dari rahim ibu kita yang sudah muslim itu, muslimah itu, dan kita jadi Islam. Maka Islam dulu. Maka perlu kita belajar dan belajar untuk menumbuhkan keimanan yang mapan. Maka orang yang tidak belajar, orang yang tidak menuntut ilmu, maka keislamannya statis. Dari dulu sampai begitu-begitu saja, meskipun dia berKTP Islam, dia muslim atau muslimah, mungkin keimanannya malah nol gitu loh, meskipun dia Islam. Dari itu perlu menumbuhkan adanya keimanan gitu loh. Tapi kali orang yang dari nol ke Islam itu kebanyakan rata-rata adanya tumbuh keimanan. Dari keimanan meyakini Islam yang dia mengikrarkan diri keislamannya. Tapi yang jelas di kalangan ulama atau asatidz para kiai pun lebih dulu mana Islam atau iman itu juga spekulasi. Nah, ada dua SMS yang bergabung. Ya, pertama Pak Hadi, ya. Ustaz, saya mempunyai teman, dia tidak beragama, tapi dia mengaku beriman kepada Allah. Nah, ini apakah juga masuk kategori orang-orang yang beriman? Kemudian Pak Samsul, saya tidak bisa beragama, tapi kebiasaan saya sebelum saya tidur saya berdoa atas syukur yang telah Allah berikan. Kemudian apakah cara ini diperbolehkan atau diharamkan? Kemudian doaku zikir itu apa dan untungnya buat saya apa, Pak Ustaz? Mungkin satu-satu nanti mohon diingatkan. Yang pertama, orang ngaku orang tidak punya agama tapi juga ngaku beriman kepada Allah. Maka itu juga berkali-kali di dalam Al-Qur'an, ya. Orang-orang kafir itu contohnya surah 10 ayat 31. Kalau ditanya man yarzuqukum minas sama, siapa yang memberi rezeki kamu dari langit? Siapa yang menghidupkan kamu, mematikan kamu? Mereka mengatakan Allah, gitu ya. Allah, gitu. Tapi tidak pernah mengikrarkan diri syahadatain untuk masuk Islam. Artinya orang yang masih di luar Islam, dia tidak mengikrarkan syahadatain, maka dia dianggap bukan orang beriman, bukan orang Islam. Begitu, masih orang non itu. Maka syahadatain adalah merupakan satu bentuk, namanya juga bersyahadat, bersaksi, bersumpah atau berjanji. Ketika seorang sudah mengucapkan sumpah atau janji itulah, maka dianggap dia sudah berislam dan beriman. Tapi kalau dia tidak mengikrarkan itu, maka dia masih Belum mau mengaku. Setiap orang boleh mengaku itu, kan begitu. Mengaku boleh gitu. Dan yang kedua dari Pak Adi apa Mas? Pak Samsul. Pak Samsul ya. Gitu.